Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Halaqah yang ke-10 dari silsilah mengenal Allah adalah tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama dan sifatnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Allah memiliki nama dan sifat. Allah berfirman, walillahil asma'ul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Al-A'raf 180. Dan Allah berfirman, walillahil mathalul a'la, dan Allah memiliki sifat-sifat yang paling tinggi. An-Nahl 60. Kita mengenal Allah dengan nama dan juga sifat tersebut. Kita mengenal Allah sebagai zat yang maha penyayang, karena dia adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan kita mengenal Allah sebagai zat yang maha pengampun, karena dia adalah Al-Ghafur, dan seterusnya. Dan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa di antara sifat Allah adalah beristiwa di atas arsy, dan bahwasanya Allah memiliki dua tangan, dan bahwa Allah berada di atas. Dan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia pada setiap sepertiga malam yang terakhir, dan juga sifat-sifat yang lain. Kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut, karena Allah SWT lebih tahu tentang dirinya daripada kita semua, dan Rasulullah SAW lebih tahu tentang Allah daripada kita. Tidak boleh seorang muslim menolak nama-nama dan juga sifat-sifat tersebut, dan tidak boleh dia menyerupakan, karena Allah SWT berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa sami'ul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Asy-Syura ayat yang ke-11. Jadi yang benar yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah menetapkan nama dan juga sifat tersebut sebagaimana datangnya, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menyerupakan dan tanpa mentakwil nama dan juga sifat tersebut. Mentakwil adalah menafsirkan nama dan sifat Allah bukan dengan maknanya yang benar, seperti mentakwil istiwa dengan kekuasaan, mentakwil turunnya Allah dengan turunnya rahmat Allah, dan lain-lain. Ini adalah halaqah yang terakhir dari silsilah mengenal Allah, dan sampai bertemu kembali pada silsilah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di Kabupaten Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.